بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 107 kangge nerusaken soal gurur kang kita undutaken saking kitab Ihya juz 3. Fakadzalika idza amana wa amila as-solihat wa taraka sayiat wa baqa mutaraddidan bainal khaufi war raja ya khaufu alla yubala minhu wala yatuma alaihi wa yahtima lahu bisu wa yarju minallahi ta'ala ayusbitahu bil qawli sabit. Nah, terusin itu. Fakadhalika mongko kaya mengkono-mengkono pinter wong cerdas, wong pinter idha amana tekalane iman sapa wong wa amila lan gelem ngamal sapa wong as-solihat yang dura-dura ngamal soleh wa taraka lan ninggal sapa wong as-sayyi'at yang dura-dura ngamal kang ala wa baqalan tetep sapa wong mutaraddid dan haleh wong kang bola bali wirawiri bainal khaufi antarane wedi waraja ilan ngarep-ngarep tidak pernah punya rasa aman tapi juga tidak putus asa mutaraddidan ya khaufu ku wedine wedi apa ya khaufu tegese wedi sapa wong wedi ala yubala ingin to ora ditompo sapa minhu man apa minhu saking man wa ala ya dumalan arep yen to ora bisa langgeng sapa man ala ya ing atase imane lan ngamale wa ayuh tamalan wedi yen to dipungkasi sapa man lau sapa lahu kedue man dipungkasi bisuki kelawan Allah bayar julan ngarep-ngarep sapa man minallahi saking Allah taala ngarep-ngarep an yusbita ingin to netepaken sapa Allah hu ing man netepaken bil qauli sabiti kelawan ucapan kang kuat kang kukuh ini ku ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yafadzolan ngarep-ngarep yang tong reksa sapa Allah dinahu ing agamane man direksa min soa'iki sakaratil maut saking beledeke sakaratil maut sing ngagetno lewis direksa hatta yamuta sehingga bisa mati sapa man mati alat tauhid ing atase netepi tauhid wong sing ngono kuwi penting iki jenenge nungke wong pinter wayah rusalan ngreksa sapa man wayah rusalan ngreksa muga-muga lan ngarep-ngarep yen to ngreksa sapa Allah wayah rusalan ngarep-ngarep yen to ngreksa sapa Allah kalbahu ing atine man direksa anil maili saking condong condong ila sahawati maring piro sahwat bagiata umri sak lawase sak sisane umure man nek wis ora condong gone sahwat hatta layamila sehingga ora condong sapa man ila maasi maring piro-piro kemaksiatan Nah ya wong sing ngono kuwi fahuwa mongko taiman niku kaisun wong pinter. Dadi wong pinter kuwi siji iman dan beramal soleh. Ya, iman beramal soleh menghindari amal yang tidak baik. Satu. Nomor dua, dia selalu bersikap antara takut dan berharap optimis. Apa yang ditakuti? Satu, takut kalau dia enggak diterima amalnya. Nomor dua, takut kalau dia tidak bisa terus jadi orang baik. Nomor tiga, takut kalau sampai dia su'ul khotimah. Tuh, sing ditakuti. Kemudian apa yang diharapkan, yang dioptimiskan dari Allah? Dia selalu berharap dari Allah agar diberi kekuatan iman yang kokoh. Satu. Yang kedua, dijaga agamanya dari gangguan sakaratul maut, sehingga matinya mati bertauhid. Nomor dua, nomor tiga, berharap kepada Allah agar dijaga hatinya dari kesenangan kepada syahwat selama hidup, sehingga dia tidak condong kepada kemaksiatan. Orang yang demikian inilah orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang benar-benar bijaksana menghadapi kehidupan. Nah, selain yang itu, waman adaha ula, waman adaha ula'i utawa manutawi sopawang adaha ula'i kang sa'liane mengkono-mengkono kabeh mangi fahum mongko utawi man iku al-maghruruna biro-biro wong sing ketipu kabeh, kebujuk kabeh billahi sebab salah paham marang Allah. Dawuh Allah Ta'ala, wasaufa ya'lamuna hina yarawna al'adzaba man adallu sabila. Wasaufa ya'lamuna, lan bakal ngerti sapa wong akeh, sapa kaum, hina yarawna nalikane padha ningali sapa wong akeh al'adzaba ing siksa. Ngerti sapa? Ngerti man iku sapa? Man iku sapa? Adallu utawi kang luweh kesasar. Ngono. Man iku sapa? Man utawi iku sapa? Adallu utawi kang luweh kesasar. Apane sabilan dalane? Kalau mereka sudah melihat siksa, baru mereka sadar sebenarnya siapakah yang tersesat jalannya itu. Dialah atau orang yang menasehatinya. Dari Allah Malik, itu waktu ini surat Al-Furqan ayat sekawan dosa kali. Lalu waktu ini ayat, waktu ini surat Sad ayat walung dosa walu. Allah Ta'ala dawu wala ta'lamunna nabahu ba'dahin. Wala ta'lamunna yalan yaktini bakal ngerti temen sira kabeh. Ngerti nabahu yang ceritane wong sing padha maksiat. Ba'dahinin sause mongso ning dunya iki tegese teng akhirat. Wa inda zalika nek wis roh sone ning akhirat. Jadi diomongi akhirat, diomongi siksa akhirat, swarga orang ngantuk. Dia malah membanggakan apa yang dia punya, membanggakan apa yang dia lakukan. Bahkan ada yang membanggakan tipuan-tipuannya setan, yang mana rojak tamani dikatakan rojak, lamunan dikatakan optimis. Nah, kalau sudah tahu bukti nanti wa inda dzalika. Nalikane mengkono-mengkono wis padha ngerti akibate, tapi wis kasep. Ya kuluna mongko padha ngucap sapa magruru. Kama akhbara kaya oleh paring kabar sapa Allah taala anhum tentang magruru. Orang-orang yang tertipu itu mereka akan berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Rabbana, duh pangeran kula, absorna sampun ningali piyambak sapa kula, wa sami'na lan sampun ngrungu sapa kula, farji'na moga mungkin balik akan panjenengan naing kula na'mal, moga sebab sakit ngamal sapa kula sholihan yang ngamal sholeh. Oh Allah kasep le inna saat temennya kita niku mungkinun bura-bura wong sing padha yakin yakin neh kedelep-delep agak yakin untuk nom diomongi kan ngaji sing tenanan ora gelem saiki tuwek ditakoki ra iso jawab agak getut paling-paling gue semuni dengan anakmu res-res yang budu bapakmu ae gue cuma melu-melu budu yus kasep utawa ngarep-ngarep bodoh-bodoh ngelamun mandar aku bikin balik nom neh cilik neh karena aku tak lolo nih jauh cilik jadi cah pinter ini gue kadung salah kabeh ngarep melu ujian ayo leren kulit persamaan nyokok-nyokok dia kan sekolah tenanan moh kasep ayah alimna lenek ini dunia ini tak cek mending lenek yang gelem dilek ujian gelem nampo terus yang akhirat aku ya iso mbeleni neh kulit ujian ini pojok swarga terus golek sogokan malaikat sing yo ora enak. Ayo alimna tegese wis ngerti sapa kita Gusti pun ngerti kula. Ngerti apa? Ana sak temene kelakuan iku layu ladu ora bisa diparingi anak. Ora kena ora dianakaken. Napa wong sapa wong ila biwikoen kejaba kelawan jima. Wa nikahin lan kelawan nikah. Saniki mun yakin kula lek wong duwe anak niku kudu jimak sik kudu nikah dhisik. Wala yang butulan ora bisa tukul napa zarun tanduran illa bi khirasatin kejaba kelawan khirasah kejaba ditandur babasi badrin lan nyebar wineh. Ternyata tanduran itu mboten iso tukul nek mboten dileler sik, diguluti sik, dipaculi sik, terus diwicir. Maka dalika mongko kaya mengkono-mengkono mboten tukul, mboten mana layang sulu mboten bakal berhasil. Fil akhirat yang dalam akhirat nopo sawabun ganjaran wa ajrun lan tegese ganjaran illa bi amalin sholihin kejaba ngamal saleh. Wah, kula pun ngerti sakniki. Yakin kula lek teng akhirat niku mboten enten ganjaran, mboten enten napa-napa kejawi ngamal saleh. Mila Gusti pun sampean balekne pun sampean balekne teng donya malih pun kula tak ngamal saleh. Walah. Mulane farji moga mugi balekaken panjenengan nak ing kita teng dunya niki. Nek terus balekaken nak amal moga sebab ing amal kula sholihan ing amal saleh. Mergi faqad alimna. Moga yekti teman-teman wis ngerti sapa kita ala-ala sak niki. Kula pun ngerti sak niki. Ngerti situ kok kaen kebenaran panjenengan. fi qaulika ing dalam uting dalam dawuh panjenengan. Oh, kula pun yakin ya. Dawuh panjenengan panjen leres. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu saufa yura. Wa anna sak temene kelakuan iku laisa ora ana. Lisane gedhe menungsa iku lisane gedhe menungsa. Apa sing ora ana ilama kejaba barang. Sa'akang ustu mandang sapa insan. Bahwasanya seseorang itu tidak akan dapat apa-apa kecuali apa yang sudah dilakukan. Sebaliknya wa anna sa'yahu lan sak temene usahane insan, tumandange insan iku saufa yura bakal ditingali apa saya. Niku dawuh sampean panjenengan niku bener Gusti. Enten malih dawuh jenengan sing kula pun yakin sak niki biyen mboten patek percaya. Sak niki kula pun percaya Gusti. Kula digiring ajeng teng neraka ngeten iki. Kula pun ingin pun jeling no jane nggih pengajian teng pundi-pundi nggih. Nggih teng TV, radio, lapanan niku nggih tukang elingno nggih kathah. Termasuk pewarisi nabi-nabi niku sik kathah sing purun ngelingno tentang niki, tapi kula nalika niku mboten percaya mergi dereng ngeten bukti. Sakniki mun terbukti ya Gusti. Saman balik ini teng dunia walah. Dawa jenengan riyen nggih ngoten pun enten sing dawa jane tapi pripun niku kula mboten percaya. Riyen enten sing dawa ngeten. Nggih nangga ayat panjenengan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kulama ulqiya saben-saben diuncalno fiha ing dalem neraka apa faujun sak rombongan diadei kontainer diuncalne neraka cekur. Niku sadurunge dicegurna kuwi mesti ditakoni sik. Sa'ala mongko mesti nakoni hum ing faujun sapa sing nakoni khazanatuha juru kuncine neraka piye nah nakoni alam yaktikum nadir pak derek-derek tak seringe kula jegurke jenengan tanglet riyin bek wonten sing klentu jenengan kok sampe kedlarang-glarang dugi neraka ngriki niki riyin napa mboten enten sing eling kok napa sampean mboten nate dituturi kiyaine. Oh lho kula niki mondok dangu lho Mas. Nah kok sampe dugi niki menyang kula niki nglonjo mboten percaya. Dadi nggih ngeten iki Pak malaikat juru kunci. Kalu matur sapa faujun. Oh nggih bala nggih. Nggih enten sing dugi, enten sing meden-medeni. Alam yakti ana ta ora teka ku ing sira kabeh sapa nadirun wong sing maringi peringatan. Meden-medeni tegese memberi peringatan supaya hati-hati. Apa ora teka ora nek sing ngelingno. Kalu padha matur sapa faujun bala enten nggih enten leres pancen niku nggih omongane niku leres. Tapi nggih pun nasib pripun malih. Kula kira priyen niku lek namung cerita kaya novel ngoten mawon. Wah, lah Quran dianggap novel piye to, Kang? Kaja teman-teman wis teko nak ing kita sapa nadhirun. Wong sing ngelingaken sing meden-medeni sing ngawas-ngawasaken. Tegese pitakone ngeten, ay alam nusmi. Alam nusmi ana ta ora? Paring pangrungu, mirengaken, gawekno krungu kuming sira kabeh. sunnatallahi alam nusmi ana ta ora wis paring murungu sapa ingsun Allah kumeng sira kabeh nusmi kumo pas makku lho titik sita ta loro ha alam nusmi kum ana ta ora paring pengrungu sapa ingsun kumeng sira kabeh paring mengku pengrungu sunnatallahi ing sunnahe Allah fi ibadihi ing dalem kaulane Allah. Bukankah sudah aku perdengarkan sunnah Allah di tengah-tengah hambanya bahwasanya segala sesuatu itu mempunyai sebab. Nah, tapi walaupun bukan sebab itu yang menjadikan, tapi sebab itu harus kau jalani. Wa anna ulan saat temennya kelakuan iku tuwafa bakal ditebus, bakal dituhoni. Iku tuwafa bakal dituhoni sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan dituhoni ma ing akibat ing ganjaran ing siksa kasabab kang wis nglakoni sapa nafsin. Apapun yang dilakukan seseorang nanti akan ditepati di akhirat. Wa anna kulluna wa annan sak temene kelakuan iku kullu nafsin utawi kullu nafsin iki ayat kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan bima kasabat bima kelawan napae kasabat kang wis nglakoni sapa nafsin iku rohinatun tertahan setiap orang itu akan ditahan oleh perilakunya. Di akhirat nanti akan ditanya, apa alasan kamu melakukan ini dan itu? Mulane famal ladzi gharrakum billah badaan sami'tum wa aqaltum. Fama mongko ta yapa iku alladzi perkara gharra kang ngapusi apa ladzi kuming sira kabeh. Billahi sebab salah paham ing Allah. Apa sebenarnya yang telah menipu kamu sehingga kamu tertipu terhadap Allah, kamu salah paham terhadap Allah sehingga caramu berharap kok berharap mudah tok gak ana usahane. Padahal sami tum sausiyen to ngrungu sira kabeh wa qaltum lan paham sira kabeh, padahal kamu ngerti, padahal kamu sudah dengar, padahal kamu juga sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini melalui para nabi, para ulamanya. Qalu dumatur sapa wong ahli neraka laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lho kek ngaku tapi wis kadung jegur. Laukunna lamun ana sapa kita ana iku nasma'u gelem ngrungokno. Kula biyen kula ngrungokno pengajian kula rungokne tenan. Wami kula biyen sregep ngaji saestu Gusti. Utawa nggih. Ditakoki, "Lha apa kowe ora krungu?" Nggih, mireng-mireng pancen nggih. Tapi kula mboten kaget. Nggih kula mireng ning mboten kula anggit ndalah wis. Wis ngono kuwi unine kiai, mboten tok unine niku. Tapi mboten kula angen-angen blas. Ana kilo utawa purun nangen-nangen sapa kula. Ma kunna mongko mboten nonton sapa kula. Wonten iku fi ashabis sa'ir ing dalem golongane pira-pira wong kang duweni neraka sa'ir. Saandene saya dulu mau mendengar dan mau merenungkan apa yang dituturne para kiai, para ulama, ayat Quran, hadis Nabi, maka saya tidak akan punya nasib seperti ini, jegur neraka sa'ir. Fa'tarafu mongko padha ngakoni sapa maghrurun bidan bihim kelawan dosane maghrurun fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhkan mongkono longso banget di asabi sair kedhi pira-pira wong kang duweni neraka sae. Ya piye wong. Jenenge wis kadu. Melongso tapi wis kasep. Wis kasep enggak bisa dirubah lagi. Sukon niku cara wong Jawa kojur ngono lho. Pasukon moko kojur temenan. Kok sahi kaya saku ki maknane dijur lembut. Kaya dikek bubuk. Kojur temenan. Di asabi sair gede biro-biro asabus sair ciloko tenan. Mergo apa? Salah hitung ngono lho. Salah hitung ketika dia berbuat maksiat, ketika dia melempeng, dia berharap kepada Allah diampuni dan diwelasi. Tapi ora gelem taubat, gak gelem leren, gak gelem ngamal. Karena dia berharap salah tempat gitu. Berharap salah tempat. Ya, nek wis ngene iki ya piye wis naudzubillah. Naudzubillah wis aja lakone kudu ngono. Nah, itulah salah satu efek akibat orang yang terkena ghurur, terutama orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan penyelewengan, yang dorongan kemaksiatan dan penyelewengannya karena memahami kebesaran Allah. Nah, terus itu tadi salah. Walaupun orang tidak boleh berharap kepada amalnya sendiri, katanya harus berharap kepada Allah. Salahnya di mana? Ya salahnya gue mau berharap tak gue ora diterusno nganggo adae. Madong talang brujuk-brujuk kuwi samono gedene ora nggawa tiba. Terus alang kono ning kono lak enek dhewe kok disah. Anak ya wis digo dhewe. Sampai tau kok mau bapakmu kuwi wong apik rita alang kono ngasirat lah. Nek sing nyafaati wong bapakku wong apik. Iya bapakmu nyafaati tapi nek kowe gak duwe ada syafaat ya kutah syafaate lho. Iku. Nah, terus berharap itu gimana? Yang dimaksud berharap yang baik itu bagaimana? Fa'aina mongko iku ana ing endi? Nek roja utawi panggonane roja. Wa mau diulang kesep panggonane roja al-Mahmud kang terpuji. Optimisnya bagaimanakah yang baik itu? Fa'alam mongko ngerti ana sapa sira ana rusak temene kelakuan. Ana rusak temene roja berharap. Berharap iku Mahmudun terpuji fi maudhi' ini yang dalam panggonan loro. Orang ngendel-ngendelno sebuah harapan itu hanya ada dua tempat. Ketika memang sudah kepepet ya. Mana itu dua tempat itu? Ahaduhuma utai salah si jini mautu ainiku fi haqqil asi. Fi haqqil asi yang dalam hae wong sing wis kadung maksiat. Wis bar tapi ora kok terus nek sing dhisik emang kan arep maksiat ta. Dhe arep maksiat. You know. Terus atine nafsune dorong ya wis maksiat to. Mergo wong maksiat ngono mlebu ning gone rahmate Gusti Allah. Maksiat pakai entek insyaallah ki mau ngapura lho. Lah muni ngono ki arep ben kendel maksiat dhek muni ngono. Lah itu salah itu lho. Lah sing bener ki mana sing bener ki wis bar maksiat, wis bar. Wis bar ora kok jarak sak dunyo muni ngono. Wis bar terus berharap iso tobat. Lalu dia memang hatinya sudah ada kerentak untuk obat itu. Ngono lho. Hak diasin adalah hak yang maksiat al-munhamiki kang wis sengsem wis kedelep-delep entah maksiat ya tidak kotorot kalan kumentek lahu maring munhamiki asil munhamik maksiat yang wis wala wis kedelep-delep gerentek atau kerentek atau bata apa sing kumentek apa sing kemerentek atau batu pengen tobat. Nah bangsa kemerentek tobat, faqala lahu syaitan, faqala mau pengucap lahu mari mong maksiat sing arep tobat man. Sapa sing ngucap asyaitanu syaitan lho wis bar maksiat ndek getun bar getun terus arep budal taubat akhirnya diomongi setan. Setan ngomong yo nganggo barang sing setengah bener ngono muni ngene setan kuwi jan koyo kiai tenan setan kuwi wa anna tuqbalu taubatuka lho fayuqan nituhu min rahmatillah wa anna lan kapan tuqbalu bisa ditampa apa taubatuka taubat sira ndak awakmu wis bleketek jajilanat cara reget wis ngetel jamur kok budal tobat iki lho kapan lah arep nampa tobatmu Gusti Allah. Ndowo ora krungu critane wong kiai gedhe-gedhe ulama ngetop wae. Kiai bar sesa sing amale akeh maksiat sithik ngono disiksa. Lha apa meneh kowe cilik maksiat sakmono akeh apa yo ditampa tobaté? Ini kalau fizik lagi ngomong jahat. Akhirnya piye fayukon itu wong kok gawe putus asa sapa setan uing wong sing maksiat mang digawe putus asa min rahmatillahi saking rahmati Allah Ta'ala. Lho ngono kuwi lah nek wis ngene iki posisi digodho ngono kuwi mau wong budal tobat kok dindondoni. Nah itu boleh ngendelno pangapurane Gusti Allah. Tapi nek jek arepe to apa arepe maksiat malah ben ngendel maksiat terus muni alah Gusti Allah tukang ngapura kok maksiat to lah wis. Nek ngono lah itu enggak boleh dipakai. Kata-kata Allah Ghafurur Rahim itu hanya boleh dipakai ketika setan berkata kamu itu enggak mungkin dosa mblekatek sak menawa kae ditampa Gusti Allah tobatmu ora mungkin. Lah lek wis ngono setan muni ngono fayajibu. Fayajibu mongko wajib pindah adzan nalikane iki-iki. Digodho setan putus asa mang. Apa sing wajib an yukmi'a an yakma'a arep entom bedol. Anyak marep yang tom bedol jebol sapa wong sing maksiat arep tobat mang jebol al kunuto ing keputusasaan dijebol birojai kelawan optimisme harapan yang kuat waya tazakkar lan ngeling-eling sapa al asil munhamik wong maksiat sing wis tenanan mang ngeling-eling apa ngeling-eling innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Inna allaha sakmene Gusti Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an sekabehane seluruh dosa itu dinapura oleh Allah. Ngiling-ngiling ayat lewa annallaha lan ing satemene Allah iku karimun zat kang maha murah yakbalu kang nrimo sapa karimun al taubata ing taubat at-taubata ing taubat diterima an ibadi saking kawulane Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga wa anna taubata lan sak temene taubat iku taatun perbuatan taat tukafiru kang bisa ngilangi busek apa taubat busek adzunuba ing pira-pira dosa. Mulane kala dawuh sapa Allah Ta'ala kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum. Lho ana surat apa ini surat Az-Zumar ayat ke-3. Kul dawuh sira Muhammad ya ibadi, pira-pira kawula ingsun. Aladina rupane wong akeh asrafu kang bodho kebacut-bacut sapa ladina. Kebacut-bacut ala anfusihim. Ing atase awak dhewe ne ladina. Sing bodho kebacut-bacut nglakoni dosa. Wataknatu aja bodho putus asa sira kabeh. Min rahmatillahi saking rahmate Allah. Innallaha satemene Allah taala iku yaghfiru. Kersa ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an sekabehane. Innahu satemene Allah wa ya Allah iqwal ghafuru. Zat kang akeh ngapurane ar-rahimu kang welas asih. Wa anibu. Nah, kalau sudah berangkat taubat jangan metenteng dengan dirimu sendiri aja, enggak kuat kamu, wa anibu. Lan padha bali sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Tuh. Amara perintah sapa Allahum ing ibad. Ing wong sing padha nglakoni dosa diperintah bil inabati kelawan bali marang Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa inni laghfarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Wa inni lan satemene ingsun Allah iku laghfarun yektine pangeran kang akeh ngapurane liman kedue wong taba kang gelem taubat sapa man wa amana lan iman sapa man. Yo, taubat iman mantep ditambah wa amil lan aktif ngamal sapa man salihane ngamal saleh. Lho nomor 3, nomor 4 suwe-suwe sumah tada nuli gelem nampa pituduh sapa man nglenggono ihtada kuwi nglenggono nampa pituduh iku prosese kudu taubat iman ngamal saleh 3 ngono. Tobat, iman, ngamal soleh, kawitan mesti abot. Mulai wis ihtada. Wis nampa pituduh, lah baru glender. Enteng. Mulane faiza tawaqqa'a. Faiza tawaqqa'a moko tetkalane ngarep-ngarep sapa wong. Al-maghfirata ing pangapurane Allah. Oleh ngarep-ngarep ma'at taubati sertane bertaubat bahwa mongko utawi wong sing ngarep-ngarep iku rajin jenenge wong sing rojak wong sing nglakoni optimis iku rajin wong sing bener-bener rojak tapi sawuse sawali ewa intawaqqa'a antep kalane ngarep-ngarep sapa wong almaghfirata ing pangapura tapi mahal israri sertane begedut netepi dosa dosane terus dilakoni diaru-aru wong kuwi gak leren-leren to Kang panggah ngono e cul cilik sampai tuwa e ngono panggah glonjo malah Pak mosok lali wong Gusti Allah iki jembar. Nek dosaku sundul langit campur kanca-kancaku sak donya sing dosa-dosa kuwi dijegurna segorane Gusti Allah. Segoro pangapurane Gusti Allah iki sik tetep akeh pangapurane Gusti Allah. Iku lek nek dijegurna, lek nek ora. Kok ora diterusno ngono lho. Dosaku sakmene mbane karo kanca-kancaku sak donya kabeh iki ora ganggu Gusti Allah. Ya ora ganggu, tapi kan nyilakno kowe dhewe kok. Orang ganggu Gusti Allah. Orang masalahe kok ganggu Gusti Allah, masalahe awakmu dhewe kuwi. Dan nek dijegurna lah ya ya nek dijegurna lah dalane jegurna kuwi lho. Piye? Kuwi kudu mbok pikir. Lah wong karuan. Sawah kena wereng. Kena ular macam-macam walang sangit prakaro-karuan kok. Alah lek wayahe panen kok lak panen dhewe ya panen walang sangit kuwi kok mule panen lak panen dhewe kuwi lek wis nandur karuan disemprot ditanggulangi ben ora kena omo lah kuwi baru berharap lha berharap kok tanpa tobat pengin oleh pangapura tanpa njaluk ngapura ning Allah fahwa mongko utawi wong sing berharap ngono iku iku maghrurun orang tertipu. Itu mesti orang tertipu. Ngono. Kama anaman kaya sak temene wong doko kang wis kepepet, mepet, rupet, sempit alahi ing atase manapa waktu Jumati, wektune Jumatan. Bagaimana orang yang waktu Jumatan tinggal 3 menit. Dawa wa hale utawi man. Iku fisuki sing ning pasar, ki pasare adoh masjid. Fakhutira moko den kerentekaken lahu keduman apa sing dikerentekno an yas'a. Yen to mlaku sapa man ilal Jumati budal Jumatan. Enek wong Jumatan wis khutbah. Wis khutbah. Nggih ning pasar, terus budal Jumatan. Dar budal Jumatan lah kok faqala lahu syaitan. Ngono. Faqala mongko ngucap lahu maring man sapa syaitanu setan. Ngene ngene innaka la tudrikul Jumat. Faqim ala maudiika. Lho. Inaka sak temene sira iku latudriku ora bakal menangi sira Jumat ing Jumatan. Kowe iki mas wektune karek 3 menit. Sampean mlaku kok kene masjid kuwi butuh waktu 10 menit. Iku tok kono wis buyar, wis ora menangi Jumatan. Inaka sak temene sira iku latudriku ora menangi sira Jumat ing Jumatan. Mulane faqim mesti ngomah sisan lah weh salat duhur wae jelas lah menangi kok melayu-melayu lah apa cerono sisan turu sisan kok tangi-tangi jam lurut duhuran aja lah weh no. Ambilan jadinya si antri ranutut lalu fa'akim maka manggono sopa siro mau ala mau diika yang atasnya panggonan siro. Nah terus diomongin setan ngono terus bantah fakan baba maka jur ngorohaken sopo sopo wong asaitona ing setan alah wis ora wis kalah cacak menang cacak sing penting budak mbuh menangi mbuh ora menangi pokoke budak ngono wa mar sopoman ya duhaleh melayu sopoman wahwa halih utawi maniku yarju berharap sopoman berharap an yudrika angin to bisa mentui sopoman al jumata ing jumatan. Nah orang yang lari-lari nututi jumatan walaupun waktunya sempit itulah namanya orang yang berharap mergo buktine enek saya lari cepat sekali berharap supaya bisa nututi jumatan dan berharap pula semoga Allah melihat saya dan malaikat bisa ngendek serengenge. Mudah-mudahan nanti sang imam itu bacaannya panjang sekali. Lho ngono. Itu tapi ambil lari-lari, ora kok terus ambil kelendah, kelendah. Dah cepet dah aku lak ngantuk. Lah. Piye usahan fahwa mongko taiman iku rajin wong sing berharap tenan. Tapi lerewa ini istamarro iki sing ning pasar enek sing ning godaan terus keturun wadah turu wae. Terus ngipi jare wis Jumatan ngipi yo diitung. Wah ini samara lamun nerusaken sapa man. Nerusaken alat tijarati ngatasé le dodolan. Ndang wis krungu Jumatan karek kurang 3 menit kok malah budal. Mbok ngejok lengo ngono. Ngadai lengo ning plastik sak kilo sak kilo sak kilo ngono. Kile ngejuk malah diagai. Sah iku no mesisan lah. Wa khazalan. Ulun dhewe terus ngedoli wong lah kok. Alah tak ngedoli dilo ae kok. Muga-muga imame leh maca dawa ngono lah piye. Wa khazalan tumandang sapa man iku yarju arep-arep sapa man. Arab-arab takhirul imami ing oleh ngakhirakan imam diakhirakan di sholati maring sholat liajlihi krono arae mansing terus dijaroh diakhirakan ilal wakti maring waktu awli ajli wairihi utawa krono arae liane man awli sabah bunuto krono suci sebab minal asbabi saking pura-pura sebab alati kang layak arifu kang orang ngerti sapa menaha ing asbab. Nah, orang yang demikian ini ya bahwa mongko utahe maniku maghrurun tertipu. Lah iya dodolane terus. Ana wong tuku didoline, ana wong tuku rek doline. Lah ngono terus alah ngene gadung akeh sing tuku ini mandar kok imame lah maca surat sing dawa. Utawa menawa engko enek goro-goro mbuh piye pengumuman sampai Jawa akhirnya jumatane akhir ngono utawa ya bandar enek lindu masjid arep ambruk ngono terus imame batale salate rong baleni neh ngono pamunane ana-ana ngono tapi jarike ngono saya berharap itu optimis saya bisa nututi nututi apa wong isih dodol nututi. Nah, orang yang demikian itu tertipu tertipu oleh lamunannya sendiri. Nah, jadi orang boleh berharap itu kalau sudah berangkat digodho setan, ngono diomongi setan, wis ta ora usah budal karek sithik wektune. Ra menangi, akhirnya nempelak iblis setan, wis ora. Seorang gugu omongmu aku wis pokoke budal kalah cacak menang cacak melayu. Melayu biyantar tempat beda orang lek kawut guling sampai sarungnya barang suwek sitius nongwe kata ya. Sebenteng menangin itu namanya berharap. Nah, yang kedua asani utawi rojak yang terpuji harapan yang baik pada posisi kedua ikuan taftuwa. Antah tora arep ento nglokro kendu. Apa sing kendu nafsuhu, nafsune wong mang. Nglokro kendoan fadhil amali saking pira-pira ngamal utama. Amal-amal fadilah, amal-amal yang utama itu arasa-rasen. Sunat-sunat yang baik-baik itu arasa-rasen. Lah wayat tasira lan gawe cukup gawe cendek sapa wong gawe cendek alal faraidi ing ngatasé ibadah fardhu tok. Ala sing penting lah nglakoni fardhu-fardhu iki sing wajib. Lah kok payarja fa fayurji nafsahu fayurji mongko ngekei harapan. Ngono. Dia kendu gak gelem nglakoni ngamal utama tapi dia nyukupno ngamal ibadah sing perdu-perdu tok. Fayurji mongko paring harapan sapa wong nafsu ing nafsune wong mang paring harapan naimallahi ing kenikmate Allah taala wa malan bareng wa'ada kang wis janjeni sapa Allah bihi kelawan mah janjane as-solihina ing pira-pira wong sing saleh-saleh. Bangsa wis diiming-iming ganjaran, diiming-iming nikmat, dilingno lek wong saleh lakone apik, maca surat Waqiah ping 40 lho saiki sugih ngono. Nafsune dilingno ngono kata yang baisa. Sehingga gumregah. Gumregah sapa wong min rojain saking berharap. Kumreka nisatol ibadati ing trenggina sing ibadah. Fayak bala moko gelem adep sapa wong. No fayak balu moko gelem adep sapa wong. Madep alal fadhil ing atase pira-pira kautamaan. Waya tazakkar lan ngeling-eling sapa wong kala taala ing dawuh Allah taala. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha teman-teman wis bejo sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin Aladina rupane wong akeh hum kang utawi ladina iku fi salatihim hum kang utawi ladina fi salatihim dalam salate ladina iku khosyuna padha khusyuk kabeh surat al-mukminun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 ayat. Kiai ngriki Imam Ghazali namung dawuhke ila qaulihi mboten tok mawon. Dadi kon golek ide lek kene ra buka-buka. Qad aflaha teman-teman bejo sapa al-mukminuna biro-biro wong mukmin. Aladina rupane wong akeh hum kang utawi ladina fi salatihim ing dalem salate ladina iku khosyuna padha khusyuk kabeh waladina lan wong akeh hum kang utahi ladina anilagwi saking lakon nganggur iku mukriduna padha mengo kabeh. Lah ini ketika dia masuk dalam lakon nganggur enggak ada keutamaan, dia bangkitkan itu nafsunya. Waladina lan wong akeh hum kang utahi ladina li zakati maring zakat iku fa'ilun padha nglakoni kabeh. Waladina lan wong akeh hum kang utahi ladina li furujihim ngempet maksiat li furujihim maring pira-pira verjine ladina iku hafizuna padha ngreksa ora biayaan verjine illa ala azwajihim kejaba ming ing ngatasé pira-pira bojone ladina au ma malakat au ma utawa amat budak malakat kang wis nguasani sapa man ya apa aimanuhum tangan tengene man tegese memiliki fa innahum mongko sak temene ladina iku ghairu malumin kok man ladina fa innahum mongko sak temene ladina iku ghairu malumin ora diwada ning faula famane betango soali faman mongko tawi sapa wa iku ibtago nyupreh sapa man waro azali kaing samburine mengkono-mengkono bojo lan budake. Kalau dia mencari pemuasan nafsu di balik istri dan amatnya ya faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man iku hum utawi ulaik iku al adula pira-pira wong sing liwati wates. Nah, mereka itulah orang yang melampaui batas karena tidak cukup dengan istrinya sendiri atau budak amatnya sendiri. Ya, niku nomor piro kemang papat. Nomor lima ne waladina wong akeh hum kang utahi ladina li amanatihim maring piro-piro amanate ladina wa ahdihim lan janjine ladina iku rauna padha ngreksa kabeh. Waladina wong akeh hum kang utahi ladina ala shalawatihim ing atase pira-pira salate ladina iku yu hafizuna padha ngreksa kabeh ulaika humul warisun. Yu wong sing ngono-ngono kuwi mang humutai ulaik iku al warisuna kang padha oleh warisan swarga. Aladina rupane wong akeh yarisuna kang padha maris sapa ladina al firdausa ing swarga firdaus hum kang utahi ladina fiha ing dalem swarga firdaus iku khaliduna padha langgeng kabeh. Ya, di aiming-iming ngono nafsune lah kok bangkit. Ngono bangkit. Nah, itu Itu boleh, begitu itu boleh. Boleh. Orang membangkitkan nafsunya dengan iming-iming swarga firdaus supaya mau melaksanakan amalan-amalan keutamaan. Nah, itu berharap berharap mau membangkitkan nafsunya tadi, berharap atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kula panjenengan sedaya diparingi keselamatan, mboten gampang ketipu, kebujuk dening iblis setan sing sering-sering bungkus lamunan, dibungkus nganggo harapan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamun 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.